Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih mengambil pelajaran dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam, yaitu risalah fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Poin berikutnya, kemarin kita telah menyampaikan tentang penjelasan beliau jika ada benturan antara al ma'ruf dengan al munkar, di mana dua hal ini bersatu sehingga ketika al ma'ruf diperintahkan maka pasti ada kemungkaran yang ikut nepeng di situ, dan ketika kemungkaran ini dilarang pasti akan menghilangkan ma'ruf yang ada di dalamnya. Kemudian beliau memberikan rincian, jika ma'rufnya lebih dominan dibandingkan kemungkarannya maka melarang kemungkaran dalam hal ini termasuk soddun an dzikrillah, termasuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berusaha untuk menghilangkannya berarti as-sa'yu fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari upaya menghilangkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah bakunya. Tanpa contoh barangkali kita enggak paham ya. Contohnya kemarin adalah ikhtilat dalam tawaf. Ikhtilat dalam tawaf, kalau kita larang ikhtilat dalam tawaf, pasti menghilangkan tawaf. Karena enggak mungkin orang bisa tawaf tanpa ikhtilat. Sehingga melarang ikhtilat ketika tawaf berarti as-saddu an sabilillah, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa dipastikan akan menghilangkan tawaf. Karena dalam itu, dalam hal ini, maka kita tidak menghendaki ikhtilat dalam tawaf, tapi adanya ikhtilat dalam tawaf yang tidak bisa dihindari, ini ditoleransi. Sebagaimana ada banyak hal yang ditoleransi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, wa in kana al munkaru aghlaba nuhiya anhu wa in istalzama fawatu ma huwa dunahu minal ma'ruf. Apabila kemungkaran itu yang lebih dominan, maka dia dilarang. Meskipun ini menyebabkan hilangnya kemakrufan, hilangnya ma'ruf yang lebih rendah dibandingkan kemungkaran. Wa yakunul amru bidzalikal ma'rufi al mustalzimi lil munkari zaidi alaihi amran bimunkarin. Karena itu, tetap mempertahankan yang ma'ruf ini, yang mengharuskan adanya kemungkaran yang lebih besar, ini sama halnya dengan memerintahkan kemungkaran. Wa sa'yan fi ma'siyatillahi wa rasulihi, dan berusaha untuk melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya, termasuk bagian dari al-ma'ruf adalah orang mendapatkan kekayaan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika orang bekerja, dia mendapatkan penghasilan, lalu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, sehingga dia tidak meminta-minta, dia tidak utang, dan seterusnya. Namun bagaimana jika ada orang yang dia melakukan pekerjaan yang dia dilarang oleh syariat? Misalnya dia menjadi karyawan bank, atau bekerja di pabrik rokok, atau jual beli barang-barang haram yang lainnya. Di sini ada unsur kemungkaran, yaitu apa? Penghasilan yang haram. Dan di situ juga ada ma'ruf, yaitu mendapatkan penghasilan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun kemungkarannya lebih besar dibandingkan yang ma'ruf. Karena itu menyuruh orang untuk bertahan dalam sesuatu yang haram agar memenuhi kebutuhan keluarga, ini sama dengan amron bimungkarin wa sa'yan fi ma'siyatillah, sama dengan menyuruh orang itu untuk melakukan tindakan mungkar dan berusaha untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Islam menghargai keberadaan manfaat, atau Islam mengakui, bukan menghargai, mengakui keberadaan manfaat yang ada pada khamr. Sehingga ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Allah perintahkan qul fihima ismun kabir wa manafi linnas, sampaikanlah bahwasanya dalam khamr itu ada dosa yang besar dan ada juga manfaat bagi manusia. Sehingga Al-Quran tidak menolak manfaat dari khamr. Dan manfaat dari khamr, manafi'ulin nas, manfaat dari khamr bukan manfaat zatnya, tapi manfaat dari sisi dia menguntungkan secara perekonomian. Khamr bisa menghasilkan penghasilan, bisa mendatangkan penghasilan bagi penduduk Madinah, karena ini termasuk komoditas yang tidak laku. Namun jika di luar ke daerah, dijual ke daerah Syam atau ke Yaman, bisa menjadi tambahan penghasilan bagi penduduk Madinah. Dan itulah manafi' linnas bagi khamr. Tapi kalau orang memerintahkan, silahkan kamu produksi khamr, haram nggak apa-apa, yang penting kamu dapat penghasilan, nanti uangnya bisa dipakai untuk mendukung dakwah, maka ini termasuk amrun bil mungkar wa sa'yun fil ma'siyah. Termasuk memerintahkan orang untuk berbuat mungkar dan bertindak untuk bermaksiat kepada Allah. Wa in takafa'a al ma'ruf wal munkar, jika yang ma'ruf dan yang munkar itu seimbang, al mutalaziman, yang dia saling berkaitan, lam yu'mar bihima wa lam yunha anhuma, maka tidak boleh ada amar ma'ruf dan tidak boleh ada nahi munkar. Fataratan yasluhul amru, maka terkadang kita perintahkan karena itu baik, wataratan yasluhun nahyu, dan terkadang larangannya itu lebih baik. Watarokan la yasluhu amrun wala nahyun, dan terkadang baik perintah maupun larangan tidak layak untuk diberikan. Haitsu kana al ma'ruf wal munkar mutalazimain, karena yang ma'ruf dan yang munkar ini saling berkaitan. Wa dzalika fil umuril muayyanatil waqi'ah, dan ini bisa saja terjadi pada kondisi tertentu. Namun wallahu alam, kita kesulitan untuk memberikan contoh yang sama antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Wa amma min jihatin nau, dan kalau dilihat dari sisi jenis, fayu'maru bil ma'ruf mutlaqan wa yunha 'anil munkari mutlaqan. Kalau ketemu seperti ini, jika dia melakukan yang ma'ruf, maka dia diperintahkan secara mutlak, dan jika dia melakukan yang mungkar, maka dia dilarang secara mutlak. Wallahu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala rahimahullah, dan Syekhul Islam mengatakan, wa fil fa'ilil wahid, untuk pelaku yang tunggal. Kalau sebelumnya adalah at-ta'ifah, sekelompok orang. Sekarang untuk pelaku yang tunggal, wa ta'ifah wa ta'ifatil wahidah, dan satu orang. Yu'maru bi ma'rufiha wa yunha 'an munkariha, yang ma'ruf diperintahkan, yang mungkar dilarang. Bi haitsu la yatadammanul amru bi ma'rufin fawa ta ma'rufin akbaru minhu, di mana amar ma'ruf tidak boleh menghilangkan ma'ruf yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, atau terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Walaya tadammanu nahyu 'anil munkar, dan jangan sampai nahi mungkar menghasilkan ma huwa angkaru minhu, sesuatu yang lebih mungkar, atau fawatu ma'rufin arjahu minhu, fawatu ma'rufin arjaha minhu, atau hilangnya yang ma'ruf yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, wa idza ishtabaha al-amru al-ma'rufu wal munkaru, apabila perkara itu enggak jelas, ini ma'ruf ataukah mungkar, Istabanal mu'min, maka seorang mu'min harus mencari tahu. Hatta yatabayyana lahul haqqu, sehingga kebenaran itu jelas baginya. Fala yaqdumu ala ta'ati illa bi'ilmin wa niyyah. Karena jangan sampai dia melakukan ketaatan kecuali diiringi dengan ilmu dan niat. Wa idza tarakaha kana 'asiyan. Dan jika dia tinggalkan maka dia bermaksiat. Fatarkul wajibi ma'siyatun wa fi'lu ma naha 'anhu minal amri ma'siyatun. Meninggalkan kewajiban itu maksiat, melarang apa yang dilarang, melarang atau mengerjakan apa yang dilarang juga termasuk maksiat. Sehingga jangan sampai diperintahkan atau dilarang. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait berita dari Israiliyat. Kabar dari Bani Israel, beliau berpesan, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Terus gimana? Nu'minu bima anzalallah. Kita mengimani semua yang Allah turunkan. Karena kita enggak tahu berita ini bisa jadi benar, bisa jadi dusta. Sehingga ketika kita tidak tahu, maka kita mengambil posisi tawakuf. Ya, tidak membenarkan, juga tidak mendustakan. Kalaupun benar, kita tidak mendustakan kebenaran. Dan kalaupun salah, kita tidak membenarkan kesalahan. Dan turunan dari ini bisa kita jumpai dalam banyak kasus yang ada di masyarakat. Misalnya orang bertanya-tanya, betul enggak dulu ada dinosaurus? Ya, wallahu a'lam. Kita enggak punya bukti dan kita juga susah untuk menolak kebenaran itu. Misalnya di posisi kita serba enggak jelas antara benar dan tidak. Maka la tusaddiqu wa la tukadzibu. Tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan. Sehingga tidak yakin ada dinosaurus di masa silam, apakah kita kafir? Tidak. Beriman kalau besok ada, atau beriman bahwasanya dulu ada dinosaurus, apakah iman kita semakin meningkat? Juga tidak. Maka la tusaddiqu wa la tukadzibu. Mau percaya enggak percaya, sama saja nilainya. Maka lebih baik tengah-tengah saja. Atau termasuk misalnya kita mendapatkan hadis dari seseorang sementara hadis itu belum pernah kita dengar. Maka ketika hadis itu belum pernah kita dengar, jangan spontan dusta. Jangan spontan memvonis ini hadis maudhu. Kenapa? Saya enggak pernah tahu. Wah. Dan memang kamu sudah membaca semua hadis. Ada seingat saya siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, suatu ketika ada majelis ilmu, kemudian syekhnya menyampaikan hadis. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan palsu. Ini hadis kadzib, dusta. Kemudian ada seorang remaja, seorang pemuda yang dia tanya kepada Ibnu Syihab, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi SAW? Syihab Az-Zuhri, belum. Wala nisfahu, atau separuhnya sudah hafal? Belum. Au tsulutsahu, atau sepertiganya? Juga belum. Lalu kenapa Anda memvonis kalau hadis dia adalah hadis yang dusta? Bisa jadi yang Anda ketahui di bagian ini, sementara hadis ini tidak Anda ketahui. Sekelas Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis di zaman tabi'in, yang tentu muatan hadis beliau jauh lebih banyak dibandingkan orang di zaman sekarang. Meskipun demikian, beliau ketika diingatkan seperti itu, beliau menerima. Makanya jangan mudah memvonis hadis ini palsu atau hadis ini dusta, sementara kita tidak pernah mendengarnya. Ya kamu sampaikan saja, saya tidak pernah mendengarnya. Masalah nanti pihak yang bertanya kok komentar, oh berarti hadisnya palsu. Wah ini berarti dia telah mendudukan kita sebagai ahli hadis. Padahal jawaban kita, saya tidak pernah mendengarnya. Ya pantas saja karena kita bukan ahli hadis. Bisa jadi memang orang salah paham. Syekh Fulan saja, Ustadz Fulan, atau teman saja yang ini, teman saya yang ini saja, orang yang sudah sering saya anggap sebagai sumber ilmu, tidak pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada anggapan kalau hadis itu adalah palsu. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan kalau memang kita belum pernah mendengar hadis itu atau mendengar keterangan tentang hadis itu. Wa min hadzal babi tarkun nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Ubay bin Salul. Termasuk dalam kategori ini adalah Nabi SAW membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul wa amthalihi min a'immatin nifaqi wal fujur, dan para pemimpin kemunafikan yang semisal dengannya, gembong-gembong munafik yang semisal dengannya. Lima lahum min a'wanin, karena mereka punya banyak komplotan, punya banyak kawan. Fa izalatul munkari binau'in min iqabihi mustalzimatun izalatu ma'rufin aktsara min dhalik. Maka menghilangkan kemungkaran dengan cara membunuh Abdullah bin Ubay, maka ini bisa menyebabkan hilangnya ma'ruf yang lebih banyak dibandingkan itu. Disebabkan karena ghadabu qaumihi wa hamiyatihim, disebabkan karena marahnya kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, dia mau dinobatkan sebagai Raja Madinah. Berarti sudah disepakati oleh penduduk Madinah, orang ini adalah Sayyidul Madinah, Sayyidu Yathrib, pemimpin kota Yathrib. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, kesempatan itu gagal. Sehingga Abdullah bin Ubay tidak berhasil menjadi raja. Maka dia dendam kepada Nabi SAW, tapi tidak mau menampakkan kemarahannya atau tidak mau menampakkan permusuhannya kepada beliau, sehingga beliau menjadi musuh diam-diam. Meskipun sudah banyak bukti kalau Abdullah bin Ubay ini jelas munafik, musuh dalam selimut, dan mudah saja bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya sebagaimana beliau membunuh Ka'ab bin Ashraf, salah satu munafik dari kalangan Yahudi. Munafik di masa silam ada dua ya, munafik Yahudi dan munafik non-Yahudi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dua jenis munafik ini di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Juga ada di surat Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, sampai akhir. Itu dua jenis munafik yang Allah sebutkan. Di munafik di masa silam itu ada munafik dari kalangan Yahudi dan ada munafik dari kalangan orang penduduk Madinah. Sehingga Abdullah bin Ubay dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalau dia dibunuh nanti bisa memicu kemarahan kaumnya dan membangkitkan hamiyah yang dimiliki oleh kaumnya, membangkitkan rasa kesukuan yang dimiliki oleh kaumnya. Muhammad telah membunuh pemimpin kami meskipun dia muslim. Wa bi nufurin nasi, dan orang akan menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'u anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu, ketika mereka dapat info kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh sahabatnya. Loh, orang ini saja yang sudah lama jadi sahabatnya dibunuh. Lah kita kalau daftar jadi sahabatnya belum dipercaya, bisa jadi dibunuh. Nah, mungkin orang Badui enggak mau mendekat. Ini saja yang sudah lama tinggal bersama beliau dan dituduh munafik dibunuh. Apalagi kalau kita yang baru ini mau mendekat ke Islam, nanti jangan-jangan dicurigai, begitu masuk Islam malah dibunuh, ditangkap, dibunuh. Seperti gayanya ISIS ya. dikit-dikit pengkhianat, dikit-dikit pengkhianat, tangkap bunuh, nah, itu gaya ISIS. Sehingga negaranya nggak pernah membuat ketenangan batin orang lain. Setiap kali ada orang baru masuk, curigai. Nah, nanti sampai dilihat loyalitasnya. Dikit-dikit khianat, tangkap, bunuh. Nah, itu gaya negara ISIS. Negara Islam tidak mengajarkan seperti ini. Sehingga bisa jadi terkadang, sampai pun yang sudah kelihatan pengkhianat, dibiarkan. Ini kalau dibunuh, ya, nanti bisa memicu suudzon orang lain. Sehingga mereka akan menjauh dari Islam. Gimana? Kawannya dibunuh sendiri. Dan betapa sering kan kita bisa lihat video-video ISIS, ini pengkhianat, tangkap, dibunuh, videonya di upload di mana-mana, disebarkan. Bagi ISIS membanggakan, tapi bagi orang lain, ini negara rapuh kayak gini. Nah, negaramu saja saling bunuh kayak gini. Gimana orang mau ikut terlibat? Sehingga gak ada satupun orang yang senang. Kecuali yang suka ISIS ya. Makanya Nabi SAW kenapa mempertahankan Abdullah bin Ubay, biarkan, gak usah dibunuh. Karena salah satu faktornya adalah masalah seperti ini. Dan model seperti ini bisa kita jumpai di beberapa kelompok yang mereka punya karakter sebagaimana Khawarij. Ya. Dikit-dikit curiga, tahdir. Wah, kita lanjutkan. Waqala aidan, dan beliau juga mengatakan arifku sabilul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bersikap lemah lembut termasuk salah satu di antara jalan yang ditekankan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Walihada qila, karena itu ada kaidah yang menyatakan liyakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf. Jadikanlah amar ma'rufmu dilakukan secara ma'ruf. Jadi ada objek dakwah, ada cara dakwah. Liyakun amruka bil ma'ruf, jadikan amar ma'rufmu, berarti berbicara tentang apa? Objek dakwah. Bil ma'ruf, dilakukan secara ma'ruf, berbicara tentang metode. Wa nahyuka 'anil munkar, jadikan laranganmu terhadap kemungkaran ghairu munkarin, bukan termasuk kemungkaran. Ini ada kemungkaran, dilarang, cegah, tapi dengan cara yang mungkar. Maka kita tidak menyalahkan kamu melarang yang mungkar, tapi kita menyalahkan caramu dalam melarang yang mungkar. Anaknya misalnya maling uangnya bapaknya, satu nisab, potong tangannya. Bahaya. Waqala aidan, beliau juga mengatakan wa idza kana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari min a'zamil wajibati awil mustahabbati. Jika amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban yang paling besar dan minimal dia adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam, labudda an takuna al-maslahatu fiha rajihatan 'alal mafsadah. Maka kemaslahatan dalam amar ma'ruf nahi munkar harus lebih dominan dibandingkan mafsadahnya. Iz bihadza bu'itsar rusul, karena seperti inilah para rasul diutus. Dalam rangka untuk memberikan maslahat dan menghindarkan mafsadah. Wa nuzilatil kutub, dan inilah pesan yang ada dalam kitab-kitab yang diturunkan. Wallahu la yuhibbul fasad, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Bal kullu amrillahi bihi huwa salahun. Namun semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh para nabi adalah salahun, kebaikan. Waqad asnallahu ala salahi wal muslihin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang baik dan orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Allah memuji orang yang saleh dan orang yang muslih. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan Allah memuji orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman berarti statusnya saleh, beramal saleh berarti statusnya muslih. Saleh berarti baik secara pribadi. Kalau muslih ngajak orang lain untuk ikut jadi baik. Coba kita perhatikan bagaimana keserasian pernyataan beliau ya. Soleh dan musleh, orang beriman dan beramal soleh. Maka bagian dari makna alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman itu berarti soleh pribadi, beramal soleh berarti ngajak orang lain untuk beramal soleh, untuk jadi soleh. Wadhammul fasadi wal mufsidin, dan Allah juga mencela wadhamma al-fasada wal mufsidin, Allah juga mencela kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad wal mufsidin, dan Allah juga mencela orang yang berbuat kerusakan. Maka Allah mencela perbuatannya dan Allah mencela orangnya. Fi ghairi maudhi'in, di banyak tempat. Fa haitsu kanat mafsadatul amri wan nahyi a'dhama min maslahatihi. Maka ketika mafsadah amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih besar dibandingkan maslahatnya, lam yakun mimma amarallahu bih. Maka ini berarti tidak termasuk bagian dari perintah Allah. Wa in kana qad taraka wajiban wa fa'ala wa in kana qad taraka wajiban wa fa'ala muharraman. Kurang alif ya. Meskipun bisa jadi bentuknya adalah meninggalkan kewajiban atau mengerjakan sesuatu yang haram. Idzil mu'minu alaihi ayyattaqiyallaha fi ibadillah. Karena seorang mukmin dia berkewajiban untuk bertakwa kepada Allah ketika berinteraksi dengan para hamba Allah. Walaysa alaihi hudahum, dan dia tidak berkewajiban untuk memberikan hidayah kepada mereka. Karena kewajiban, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah al-balagh, yang memberikan, yang menyampaikan penjelasan. Sementara hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa hadza fi ma'na qawlihi ta'ala, itulah makna firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urusi saja diri kalian, 'alaikum anfusakum. Urusi saja diri kalian. Enggak usah ngurusi orang lain. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini berlaku ketika kapan? Ketika manusia sudah tidak lagi mau dinasihati. Diceramai, dinasihati, dikasih tahu, mereka sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk mengikuti. Tidak ada harapan untuk bisa menerima dakwah. Alaikum anfusakum, sudah urusi diri kita masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Selama tugas dakwah sudah dilakukan. Dalam arti kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti kita, karena akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak. Wal ihtida'u innama yatimu bi ada'il wajib. Ihtida', ya, menempuh hidayah atau mendapatkan hidayah itu sempurna dengan cara mengerjakan yang wajib. Fa idza qama al muslimu bima yajibu alaihi min al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, sehingga jika seorang muslim telah melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar yang wajib dia kerjakan, kama qama bi ghairi min al wajibat, sebagaimana dia telah mengerjakan kewajiban yang lain, lam yadurruhu dhalalud dhal, maka sesatnya orang yang sesat tidak akan membahayakan dirinya. Nah, ini keterangan dari Syekhul Islam terkait masalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita akan membaca min wasaya salaf, beberapa wasiat dari para ulama salaf. Ini wallahu alam, beliau hanya menyampaikan wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri. Demikian panjang dari mulai awal sampai akhir. Nah. Sufyan al-Thawri dikutip dalam kitab Hilyatul Awliya. Sufyan al-Thawri rahimahullah pernah mengatakan, "Fima awsa bihi Ali, fima awsa bihi Ali ibn al-Hasan as-Sulami." Wasiat yang beliau sampaikan kepada Ali bin Hasan as-Sulami. "Alaika bisidqi fil mawatin kulliha. Wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanata wa mujalasata ashabiha." Wajib bagi kamu untuk bersikap jujur dalam semua keadaan dan jauhi dusta dan khianat serta kumpul bersama pendusta dan pengkhianat. Fa innaha wizrun kullu. Karena isinya semuanya dosa. "Wa iyyaka ya akhi warriya'a fil qawli wal 'amal fa innahu syirkun bi'aini." Wahai saudaraku, jauhi riya dalam setiap ucapan maupun perbuatan. Karena riya adalah syirik yang sejatinya. "Wa iyyaka wal ujba." Dan hati-hati dengan ujub. "Fa innal 'amala shaliha la yurfa'u wa fihi ujbun." Karena amal saleh tidak akan diangkat sementara tercampur dengan tindakan ujub. "Wala ta'khudhanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun 'ala dini." Jangan mengambil agamamu kecuali dari orang yang dia sendiri merasa sayang dengan agamanya. Orang itu kalau sayang dengan agamanya, maka dia akan menghindari maksiat, berusaha mengamalkan yang wajib, istiqomah dalam kebenaran. "Fa inna mithlal ladhi huwa ghairu musyfiqin 'ala dini." Karena perumpamaan orang yang tidak sayang kepada agamanya seperti seorang dokter bihidaun yang dia sendiri punya penyakit, la yastati'u an yu'alija da'a nafsihi. Yang dia sendiri tidak bisa mengobati penyakit dirinya. Wayunsihu li nafsihi, dan tidak bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kaifa yu'aliju da'a an-nasi? Wayansahu li nafsihi, dia tidak bisa memberikan nasihat bagi dirinya sehingga bagaimana dia harus mengobati orang lain, penyakit orang lain, wayan sahulahum, atau ya, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Oh, dia sikapnya pada dirinya sendiri saja kayak gitu. Ahli maksiat, ya. Tidak memperlihatkan orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran. Gampang nih hukum, ya. Dan seterusnya. Dia saja seperti itu, apalagi muridnya. "Fahadha alladhi la yashfaku ala dinihi kaifa yashfaku ala dinika." Maka orang ini yang dia tidak sayang kepada agamanya sendiri, bagaimana mungkin dia akan merasa sayang dengan agamamu? Kalau dia sendiri tidak bisa memberikan nasihat kepada dirinya, bagaimana mungkin dia akan memberikan nasihat kepada kamu? "Wa ya akhi innama dinuka lahmuka wa damuka." Saudaraku, sesungguhnya agamamu adalah darah dan dagingmu. "Ibki ala nafsika warhamha fa in anta lam tarhamha lam turham." Karena itu tangisilah dirimu dan kasihinilah dirimu. Kasihanilah dirimu. Jika engkau tidak bisa mengasihani dirimu, lam turham, kamu tidak akan dikasihani. "Wal yakun jalisuka mayyashaduka fid dunya wa yuraghibuka fil akhirah." Jadikan kawanmu adalah man yuzahhiduka, orang yang bisa membuat kamu zuhud dunia dan memotivasi kamu untuk akhirat. "Wa iyyaka wa mujalasata ahli dunya alladhina yakhuduna fi haditsid dunya." Hati-hati dengan kumpul bersama orang yang terlalu sibuk dengan dunia, yang obrolannya hanya masalah dunia. "Fa innahum yufsiduna 'alaika dinaka wa qalba." Karena mereka akan merusak agama dan hatimu. "Wa akthir dzikral mauti wa akthir al-istighfar mimma qad salafa min dzunubika." Perbanyak ingat mati, perbanyak istighfar untuk dosa yang telah kamu lakukan. wasalillah as-salamata lima baqiya min umrika, dan mintalah kepada Allah keselamatan untuk sisa umurmu. Tsumma 'alaika ya akhi bi adabin hasanin wa khuluqin hasan, kemudian kamu saudaraku harus selalu berhias dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Wala tukhalifannal jama'ata fa innal khaira fiha, jangan keluar dari jamaah karena kebaikan itu ada pada jamaah. Illa man huwa mukibbun 'ala dunya kalladhi ya'muru baitan wa yukhribu akhar, kecuali orang yang menjerumuskan dirinya di dunia seperti orang yang membangun rumah setelah itu dibongkar atau bongkar rumah yang lain. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pembacaan nasihat beliau yang panjang di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.